السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih pada bab tentang ta'kid wujub az-zakah, bab tentang penekanan kewajiban menunaikan zakat. Jadi Islam menjaga hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, dan juga menjaga hubungan antara sesama manusia, sesama kaum muslimin, yaitu dengan salah satunya dengan berbagi kepada mereka, berbagi berupa harta, baik itu zakat ataupun sedekah yang bersifat sukarela. Dan insyaallah pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan hadis-hadis yang akan kita pelajari, diantaranya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu hadis yang ketiga ya, dari bab tentang ta'kid wujub zakah, bab tentang penekanan kewajiban akan zakat. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Muadz radhiyallahu anhu, yakni Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ke negeri Yaman dalam rangka berdakwah. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada delegasi beliau yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Nabi alaihi wasallam memberi pesan, membekali Mu'ad bin Jabal dengan mengatakan ud'uhum ila syahadat an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Seru mereka, ajaklah mereka agar mereka memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah rasul utusan Allah. Fa innahum ata'u lidzalika, dan jika mereka menaati hal tersebut, yang mereka beriman kepada Allah dan rasulnya, mereka memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul sallallahu, kalau mereka sudah taat, fa'alimhum anna Allah taala iftarada alaihim خمس صلوات في كل يوم وليلة. Telah beritahu kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka lima solat ya, pada setiap hari, siang dan malam. Fa'inuhum ata'u li dhalika, dan kalau mereka telah taat terhadap apa yang kau sampaikan tentang kewajiban solat lima waktu setiap hari, siang dan malam, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqah, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka membayar sedekah. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fuqara mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini dalam bab tentang penekanan kewajiban untuk menunaikan zakat, karena di sini disebutkan salah satu dari apa yang didakwai oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an adalah menyiapkan kepada mereka tentang zakat. Nah, hadis ini tentu adalah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang metode di dalam berdakwah. Yang pertama adalah kewajiban penguasa, pemerintah, ya, untuk mengutus para dai ke tempat-tempat yang jauh, ke tempat-tempat yang memerlukan para dai, para mubaligh, untuk mengajarkan kepada mereka tentang Islam. Kemudian juga pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa orang yang diutus adalah orang yang mengerti, orang yang punya ilmu, orang yang mempunyai ilmu, karena dia akan mengajarkan kepada manusia tentang hal-hal yang wajib bagi mereka, terutama tentang tauhid, kemudian tentang sholat, kemudian tentang zakat dan yang lainnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan atau memberikan pelajaran kepada kita tentang permulaan dari dakwah itu diawali dengan tauhid, mengajarkan kepada manusia akan keesaan Allah, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah, jangan menyeru kepada selain Allah, jangan meminta kepada selain Allah, jangan curhat kepada selain Allah. Ya. Kalau ada suatu masalah, menghadap pada Allah Ta'ala. Salatlah, mohonlah, curhatlah pada Allah Azza wa Jalla, bukan pada manusia. Ya, orang yang curhat pada manusia, ya, ini menunjukkan tauhidnya lemah. Ya. Jadi seorang mukmin dia selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang tauhid. Sebagai yang pertama kali disampaikan, diseru manusia kepadanya. Kemudian memperkenalkan mereka atau kewajiban mereka untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan Allah yang terakhir yang diutus kepada seluruh umat manusia. Ya, agar mereka beriman kepada Nabi alaihi wasallam bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudah beliau, sesudah Nabi alaihi wasallam. Maka kalau ada orang mengaku dirinya Nabi setelah Nabi alaihi wasallam, ya, maka orang ini harus ditangkap, dihukum, ya, diingatkan bahwa Nabi alaihi wasallam adalah Rasul yang terakhir. Dan orang yang percaya ada Nabi setelah beliau, ya kafir. Ya. Itu artinya kafir. Karena memang tidak ada Nabi setelah Rasulullah SAW. Ya, beliau adalah Rasul utusan Allah yang terakhir yang diutus kepada seluruh umat manusia. Kemudian yang berikutnya, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa dakwah itu bertahap. Tahapan pertama kita sampaikan yang terpenting. Kemudian yang berikutnya, yaitu tentang sholat lima waktu. Karena sholat lima waktu adalah ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada umat ini. Bahkan amal pertama yang dihisab di hari kiamat kelak adalah sholat. Semua amal-amal ibadah yang lainnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala jika sholat seseorang tertolak. Ya, maka dari itu sholat yang pertama dan utama dari semua amal-amal yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin, ya, menjaga sholatnya, memelihara sholatnya, yaitu sholat lima waktu. Kalau seorang berbuat baik dengan berbagai macam amal selain sholat, ya, dia banyak melakukan amal kebaikan, dia menunaikan zakat, dia mengeluarkan, dia memberikan sedekah, dia berpuasa di bulan Ramadan, tetapi dia tidak sholat, maka amalnya tertolak. Ya, amal-amal ibadah yang lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, sholat adalah sebagai tiang dari agama Allah ini, salah satu dari rukun Islam yang utama setelah dua kalimat syahadat. Ya, maka dari itu janganlah seorang menggampangkan masalah sholat. Jadi setelah kita mengajarkan tentang tauhid, kemudian langkah berikutnya mengajarkan mereka tentang sholat. Kita mempunyai kewajiban, atau seorang muslim, muslimah mempunyai kewajiban sholat lima waktu yang harus dikerjakan setiap hari, siang dan malam. Kemudian diajarkan bagaimana sholat itu. Ya, sedikit demi sedikit. Karena tidak hanya sekedar memberitahukan kepada mereka, ya, bahwa ada kewajiban sholat lima waktu. Tetapi kemudian kita tidak mengajarkan mereka bagaimana sholat. Ini pun salah dan keliru. Ya. Maka dari itu apabila ada seorang yang baru masuk Islam, ya, dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, kemudian kita mengharuskan dia untuk mempelajari tata cara atau bagaimana cara sholat. Atau mungkin ada guru yang kita tugaskan untuk mengajarkan kepadanya bagaimana dia sholat. Dan bacaannya, walaupun mungkin pertama dengan secara sederhana, ya sederhana yang paling utama yang diajarkan, ya, arkanul salat, rukun-rukun salat, ya, kemudian meningkat kepada yang lainnya. Kemudian apabila mereka, orang-orang itu sudah taat, mereka salat, maka yang ketiga atau langkah berikutnya adalah memberitahukan kepada mereka tentang kewajiban mereka dalam hal berkaitan dengan harta, yaitu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Karena zakat adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang harus ditunaikan oleh orang yang memiliki harta yang sudah mencapai nisabnya, sudah memenuhi syarat-syaratnya untuk mengeluarkan zakat, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Dan zakat ini banyak hikmahnya. Ya. Contoh hikmahnya adalah untuk menolong saudara-saudara kita sama kaum muslimin agar mereka hidup dengan cukup. Para fuqara masakin yang mungkin kekurangan, maka dengan uang zakat itu atau dengan harta zakat akan mencukupi mereka sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat. Ya. Salah satu penyebab gejolak di masyarakat adalah kesenjangan sosial antara orang-orang kaya yang memiliki harta yang menumpuk dengan para fukara masakin yang mereka tidak mempunyai apa-apa. Sementara orang-orang kaya tidak menunaikan zakat. Ya. Maka timbullah kecemburuan dari orang-orang fukara, orang-orang miskin yang mereka hidup serba kekurangan terhadap orang-orang kaya yang hidup bermewah-mewahan, hidup serba kecukupan. Nah, oleh itu Islam adalah agama yang betul-betul memperhatikan masalah ini dalam rangka memberikan ya pemerataan kepada umat, ya, dan juga untuk terjadi keamanan dalam negeri, dalam masyarakat. Sebab kalau ada segolongan manusia yang mereka kelaparan, ya, hidup dalam kemiskinan, ya, sementara mereka tidak mendapatkan zakat, ya, dari orang-orang kaya, maka ini akan timbul kejahatan, akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu Islam perhatikan hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian hadis yang berikutnya, wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qaal, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatila an-nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wa yuqimus salah, dan agar mereka menegakkan salat. Wa yutuz zakah, dan agar mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah mengerjakan tiga hal ini, yaitu memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa saya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, kemudian mereka menegakkan salat lima waktu, mereka mengeluarkan atau menunaikan zakat, kalau sudah mereka lakukan hal ini, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka berarti mereka telah memelihara, melindungi, menjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam, ya. Jadi hak Islam itu contoh dalam harta, yaitu zakat. Ya, itu zakat atau yang lainnya dari halal yang wajib. Kemudian wa hisabuhum 'alallah, sedangkan hisab perhitungannya semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa Rasul alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdakwah, menyeru manusia kepada Allah. Beliau bertahap dalam berdakwah. Sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan dakwah tauhid, menyeru kaumnya kepada agama Allah agar beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Di sana terbagi dua golongan, ada orang-orang beriman pada beliau, tidak sedikit pula yang menentang beliau, yang memerangi beliau, ya. Kemudian beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka dakwah ini, karena setelah sekian tahun di kota Mekah, 13 tahun di kota Mekah, ternyata dakwah itu pun masih banyak mendapatkan tantangan dari kaum beliau. Maka Allah perintahkan beliau untuk berhijrah, mencari tempat yang subur dalam dakwah, yaitu ke Madinah. Beliau ditolong oleh orang-orang Ansar, penduduk asli kota Madinah, ya, yang mereka telah membaiat Rasulullah SAW untuk menolong beliau, menolong agama Allah, ya. Maka kemudian beliau berdakwah, ya, dan telah memiliki kekuatan. Baru kemudian Allah memerintahkan beliau untuk berperang. Ya, berperang dalam arti berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berperang ditawarkan, ya, untuk Islam. Kalau mereka menolak, ditawarkan alternatif kedua, yaitu membayar jizyah, upeti, semacam pajak. Ya. Kewajiban yang dibayar oleh orang yang bukan muslim kepada Rasulullah SAW. Supaya harta mereka dilindungi. Nyawa mereka dilindungi. Kalau mereka membayar upeti itu. Kemudian yang ketiga, kalau mereka tidak mau membayar upeti, baru kemudian mereka diperangi. Jadi ini tahapan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan atau tentang kewajiban zakat. Kalianlah merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dipenuhi oleh seorang muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu, dan setelah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kafaru man kafaru min al-Arab, di masa kekuasaan Abu Bakar Siddiq, pada permulaan kekuasaan beliau, ada sebagian dari orang-orang Arab yang murtad. Mereka kembali kepada agama mereka. Ya. Lalu, faqala Umaru, lalu Abu Siddiq, jadi memerangi mereka, orang-orang yang murtad, dan orang-orang yang tidak mau memberikan zakat. Jadi antara orang-orang atau gejolak yang terjadi di masa Abu Bakar Siddiq setelah wafatnya Nabi alaihissalam, terjadi murtad. Sebagian orang-orang yang baru memeluk Islam, yang masih lemah iman mereka, mereka keluar dari Islam. Kemudian ada sebagian yang lain yang tidak mau menunaikan zakat, tidak mau membayar zakat. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pemimpin, sebagai khalifah kaum mukminin, kaum muslimin ketika itu, beliau mengambil kebijakan, dalam arti mengambil putusan untuk memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang mani'uz zakat, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengambil kebijakan tersebut, yaitu memutuskan bahwa akan memerangi mereka orang-orang yang tidak membayar zakat, faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, kaifa tuqatilu an-nasa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qalaha faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqillah illa bihaqqihi wa hisabu ala Allah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, bagaimana Anda kok memerangi orang-orang itu, padahal Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia telah melindungi dirinya, dia melindungi harta dan jiwanya dari aku, yakni dari memerangi dia, kecuali bihaqqi, kecuali dan haknya, wa hisabu ala Allah, dan selebihnya perhitungannya dikembalikan kepada Allah. Ini pertanyaan Umar bin Khattab kepada Abu Bakar Siddiq. Jadi beliau merasa bahwa langkah yang di atau kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar Siddiq atau putusan beliau untuk memerangi orang-orang yang mencegah dari mengeluarkan zakat, ini seakan-akan tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW. Karena orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat itu juga mengucapkan la ilaha illallah. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, orang-orang yang diperangi ini, yang tidak mau mengeluarkan zakat, adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kok diperangi? Nah, ini hal yang menjadi tanda tanya bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dijawab oleh Abu Bakar Siddiq, Abu Bakrin, wallahi, Abu Bakar Siddiq berkata, ya, kepada Umar bin Khattab, wallahi demi Allah, la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah. Demi Allah, aku benar-benar akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Fa inna az-zakat haqqul mal. Karena zakat adalah haknya harta yang harus dikeluarkan. Wallahi. Kemudian kata Umar Siddiq radhiyallahu an, demi Allah, lau mana'uni iqalan, seandainya mereka mencegah aku. Mereka tidak mau membayar iqal. Iqal itu semacam tali, ya, seutas tali yang digunakan untuk mengikat kaki onta, agar onta itu tidak lari jauh. Seandainya mereka dahulu, ya, membayar, ya, senilai tali itu di zaman Rasulullah SAW, ya, kanu yu'adunahu ila Rasulullah SAW, yang mana mereka dulu membayarnya kepada Rasulullah SAW, tapi ketika zaman aku mereka tidak mau membayarnya, laqataltuhum ala man'ihi. Niscaya aku akan memerangi mereka karena tidak mau membayar seutas tali itu. Nah, ini menunjukkan sikap, ya, dan ketegasan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam masalah ini. Beliau tetap mantap untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Karena beliau mengatakan bahwa aku benar-benar memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Apa hubungan sholat dan zakat? Di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, lebih dari 70 ayat itu memadukan antara sholat dan zakat. Setiap Allah menyebutkan sholat, Allah menyebutkan zakat. Ya. Ini menunjukkan bahwa hal ini tidak dipisahkan. Nah, kalau ada orang hanya mau sholat saja, sementara dia mempunyai harta yang harus dia zakati, lalu dia tidak mau membayar zakat, maka diperangi. Nah, ini sikap yang diambil oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Melihat ketegasan dan sikap yang demikian tegas dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk memerangi mani'uz zakat, orang-orang yang mencegah dari membayar zakat, qala Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, fawallahi ma huwa illa an ra'aytullaha qad syara'a sadra Abi Bakr lil qital. Kata Umar, demi Allah, ya, sungguh aku melihat bahwasanya Allah telah melapangkan dada Abu Bakar Siddiq untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Fa'araftu annahu al-haq. Maka aku mengetahui bahwa beliaulah yang benar. Sikapnya, langkahnya, putusannya, ya, itulah yang benar. Dan sikap beliau Abu Bakar Siddiq, langkahnya, putusannya, ya, dalam memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi Umar kemudian menyerahkan semuanya kepada kebijakan Abu Bakar Siddiq dan beliau yakin bahwa itulah yang benar. Itulah yang hak. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang gejolak yang terjadi, ya, dari sebagian orang yang lemah imannya setelah wafatnya Nabi alaihissalam. Ya, yang mana mereka ada sebagian murtad keluar dari Islam, kemudian ada sebagian mereka yang tidak mau membayar zakat. Nah, di sini memerlukan kepemimpinan, pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani mengambil putusan. Jika negara dalam keadaan seperti itu, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang harus mempunyai ketegasan, keberanian, dan tentu Abu Bakar Siddiq dalam hal ini tetap berpedoman pada kitab Allah dan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengambil putusan. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban menunaikan zakat Karena zakat adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi, yang harus dibayar oleh orang-orang yang mereka diberikan kelebihan harta oleh Allah taala. Yang telah mencapai nisab, memenuhi syarat, maka wajib mengeluarkan zakat. Bahkan sampai-sampai Abu Bakar Siddiq mengambil putusan tentang memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dan ini menjadi hukum. Ya. Langkah, tindakan, putusan Abu Bakar Siddiq untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, cuma menjadi hukum. Sampai hari ini, jika di suatu masyarakat ya yang berhukum dengan hukum Islam, ya, kemudian ada segolongan manusia, jadi orang-orang kaya yang mempunyai harta dan mereka tidak mau mengeluarkan zakat, ya mereka diingatkan. Mereka diingatkan. Atau diutus pada mereka orang-orang yang petugas-petugas yang memungut zakat. Kalau mereka mencegah dan tidak mau, ya mereka berhak diperangi. Ini menunjukkan kedudukan zakat dalam Islam. Karena kedudukan yang tinggi, dan dia adalah salah satu di antara rukun-rukun Islam berkaitan dengan harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya atau perlunya teman yang baik dalam hal bermusyawarah, dalam hal mengambil putusan, ya, dalam hal yang mulia. Maka kita melihat bagaimana sikap Umar bin Khattab radhiyallahu an terhadap Abu Bakar Siddiq ketika Abu Bakar Siddiq bertekad dan dengan ijtihadnya ya telah mengambil putusan untuk memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Maka kemudian Umar mendukung beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban salat dan zakat. Dua hal yang selalu disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ya, maka kalau sholat adalah berkaitan dengan ibadah pada Allah Ta'ala. Ya, kemudian zakat berkaitan dengan harta. Dengan hak Allah berupa harta yang wajib dikeluarkan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang taufik Allah Azza wa Jalla kepada Abu Bakar Siddiq. Dan beliau mempunyai kedudukan yang tinggi. Ya, beliau adalah umat terbaik. Setelah Rasulullah SAW, manusia terbaik dari umat ini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik, hidayah, inayah, ya, sehingga Allah memberikan cahaya pada hatinya untuk mengambil putusan, yaitu dengan memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan atau membayar zakat. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang qiyas. Salah satu dalil yang dipakai para ulama dalam masalah berkaitan dengan qiyas adalah apa yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kata beliau, "La uqatilanna man farraqa baina as-salat wa zakah." Sungguh aku benar-benar akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Ini semacam kias, ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Bahwa orang yang mengucapkan kalimat tauhid, ya, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia terpelihara. Dia dilindungi darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Karena ucapan kalimat tauhid. Dan ini menunjukkan keutamaan kalimat tauhid. Kemudian bahwa menghukumi seseorang itu sesuai dengan lahirnya. Adapun batinnya kita tidak tahu. Misalnya ada seorang datang kepada kita. Dia bilang saya ingin memeluk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi sebetulnya hatinya tidak benar. Dia hanya berpura-pura. Maka kita tetap menghukumi dia sebagai muslim. Secara lahirnya. Karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun apa yang disembunyikan di hatinya. Berupa misalnya kemunafikan, kebohongan. Ya, tentang apa yang diucapkan. Itu antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan urusan kita. Tetapi kita menghukumi dia secara lahir. Kalau dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia adalah sebagai orang muslim. Adapun apa yang disembunyikan, itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bahwa seorang yang murtad, kalau dia bertobat pada Allah ta'ala, kembali pada agama Allah, maka taubatnya diterima. Dan dia diterima sebagai orang yang kembali kepada Islam. Ya. Kecuali kalau seorang itu mempermainkan agama Allah. Ya. Dia masuk Islam, kemudian murtad, masuk lagi, murtad lagi, masuk lagi, murtad lagi. Nah ini namanya mempermainkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang kemudian dihukumi dengan hukum mati. Kalau seorang mempermainkan agama Allah ta'ala, menjadikan agama Allah itu masuk keluar, seenaknya, sesukanya. Nah ini tidak dibenarkan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa ana bi ayyub radhiyallahu anhu, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata. Kata orang itu, ya Rasulullah, beritahukan pada aku suatu amal yang mana amal ini apabila aku kerjakan menjadi penyebab aku dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang ini datang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal yang dengan menjadi sebab dia dimasukkan surga. Qal, maka dijawab oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ta'budullaha la tushriku bihi syai'an. Engkau beribadah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi engkau beribadah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Engkau menegakkan salat, mengerjakan, menunaikan salat 5 waktu. Yang ketiga, wa tu'ti az-zakah. Engkau menunaikan zakat. Yang keempat, wa tasilu ar-rahim. Dan engkau ya bersilah menjaga silatu ar-rahim. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini tentu menjelaskan kepada kita tentang amal manusia ketika dia mengerjakan amal-amal kebaikan sebagai sebab dia dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, amal yang paling mulia adalah beribadah menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun dan apapun. Ya. Ini Islam. Islam agama tauhid. Ya. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Nah, oleh karena itu seorang yang ingin dijamin dia masuk surga, dia harus mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dia harus beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Seandainya ada orang beribadah pada Allah Ta'ala 1000 tahun. Kemudian dia melakukan kesyirikan. Dia syirik pada Allah Ta'ala. Dan mati dalam kesyirikan, maka amalnya gugur. Amal yang 1000 tahun beribadah pada Allah Ta'ala, kalau diakhiri dengan kesyirikan pada Allah Ta'ala, dan mati dalam kesyirikan, maka amalnya gugur. Tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini pentingnya tauhid. Makanya kepada umat ini, ketika kita menghadapi masalah, musibah, cobaan, ya, hendaknya kita tetap bergantung pada Allah Azza wa Jal. Jangan berharap kepada selain Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Jangan mengadu kepada selain Allah. Tapi kita tetap berpegang teguh kepada tauhid, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian yang kedua, di antara amal yang dengannya seorang dimasukkan surga adalah menegakkan salat. Ya, menegakkan sholat. Dan sudah sering kita ingatkan masalah sholat. Ang ibadah yang pertama kali dihisab hari kiamat kelak. Semua amal akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau sholatnya diterima. Tapi kalau sholatnya ditolak oleh Allah Ta'ala, maka semua amal-amal ibadah lainnya pun akan tertolak. Kemudian yang ketiga, berikutnya yang ketiga adalah menunaikan zakat. Ini juga diantara amal yang dengannya seorang mendapatkan menjadi sebab dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah silaturahim. Menjaga hubungan, kekerabatan. Ya. Sebagian ulama menyebutkan rahim itu ada dua. Ya. Ada rahim berkaitan dengan kekerabatan, kekeluargaan. Ya. Seorang lahir atau beberapa orang lahir dari satu rahim. Ya. Dari satu ibu. Satu ayah. Ya. Kemudian kerabat-kerabat yang dekat dengannya. Pamannya, bibinya, saudaranya, neneknya, kakeknya, yang semua dalam satu ikatan rahim. Artinya persaudaraan mereka berdasarkan hubungan kekerabatan, hubungan darah satu dengan yang lainnya. Ada yang kedua, sebagaimana disebutkan para ulama, rahim agama. Ini yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya, hakikat persaudaraan yang sebenarnya adalah hanya orang-orang yang beriman. Yani, ikatan yang kuat ya dalam kehidupan seorang mukmin ya, yaitu dia adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Persaudaraan diikat oleh keimanan pada Allah Ta'ala. Ya. Sebagian ulama mengistilahkan dengan rahim agama. Rahim Islam, rahim iman yang mengikat di antara kaum muslimin. Makanya orang muslim dan mukmin itu bersaudara dimanapun mereka berada. Kapanpun mereka berada. Kapan dan dimanapun. Mereka tetap bersaudara. Karena diikat oleh rahim agama ini tadi. Ya. Rahim iman dan Islam. Nah di sini silaturahim tentu yang pertama kali dimaksud adalah menjaga hubungan kekerabatan. Adalah seorang dengan orang-orang yang dia memiliki hubungan rahim dengan mereka. Nah ini diantara sebab-sebab orang yang dimasukkan, sebab-sebab yang dengannya seorang masuk surga. Dan Allah mengharamkan memutus silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un. Kata Nabi alaihissalam, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahimnya. Maka seorang mukmin muslim, mukminah muslimah, hendaknya tetap menjaga hubungan kerabatan antara mereka. Dan ini salah satu di antara penyebab seorang masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua ini menunjukkan keutamaan amal-amal ini ya, yang seyogyanya kita menjaga, memeliharanya dan istiqomah di dalam mengamalkan apa-apa yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata anna a'rabiyan atan nabiy sallallahu alaihi wasallam, pernah ada seorang Arab dusun ya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu orang itu bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepada aku satu amal ibadah, satu amal perbuatan. Idza amiltuhu dakhaltul jannata. Kalau aku mengerjakan amal tersebut, ya, maka aku masuk surga. Ya Rasulullah, tunjukkan pada aku satu amal ibadah, satu amal perbuatan, yang mana amal ini jika aku mengerjakannya, aku dimasukkan surga atau aku masuk surga. Faqal, maka dijawab oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Maka semua amal yang kita lakukan ada kaitannya dengan ibadah pada Allah Ta'ala, hendaknya betul-betul liwajhillah. Kita lakukan semata-mata hanya karena wajah Allah, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengotori amal-amal ibadah kita dengan kotoran-kotoran syirik dan riya, ingin dipuji oleh manusia, ingin didengar oleh manusia, ya, atau ingin mendapatkan harta duniawi atau kepentingan-kepentingan dunia lainnya, itu semua akan menggugurkan amal kita. Maka di sini pentingnya peringatan tentang ikhlasan, termasuk dakwah, menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ikhlas kepada Allah azza wa jal, agar mereka kembali kepada Allah, mereka kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Ya, ikhlaskan kepada Allah azza wa jal. Orang yang ikhlas dalam berdakwah, maka insya Allah dakwahnya akan tersampaikan, dalam arti akan masuk kepada orang yang didakwai. Tetapi kalau seorang berdakwah sudah bukan karena Allah, karena hal-hal hawa nafsu duniawi yang diinginkannya, maka percuma. Tidak akan merasuk dalam hati orang yang didakwai, karena dia tidak ikhlas. Ya, karena dia tidak ikhlas. Dia berdakwah bukan karena Allah. Ya, karena ada hal-hal lain yang diinginkan. Nah, maka ini tidak akan ada keberkahan dalam dakwahnya. Dan tidak ada bekas dalam dakwahnya. Karena tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah azza wa jalla memerintahkan kita berdakwah, menyeru manusia kepada Allah dan hikmah. Pertama kali Allah sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dan cara yang hikmah, dan cara yang baik, dengan lemah lembut, dan kalimat-kalimat yang baik, dan metode yang terbaik. Ya. Wal mau'izatil hasanah. Kemudian juga dengan peringatan-peringatan yang baik. Apabila diperlukan perdebatan atau diskusi, wajadilum billati ahsan. Berjidallah, berdiskusilah dengan cara yang terbaik. Diskusi pun dengan cara yang terbaik. Ya. Dalam mengucapkan, mengeluarkan hujah dan kalimat yang baik. Ya, dan adab-adab yang mulia ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka ini kewajiban kita, kewajiban seorang dai mendakwai manusia dengan cara yang terbaik. Kita ini tidak lebih merahmati para hamba Allah daripada Allah dan Rasulnya. Jangan kita mengira bahwa kita lebih rahmat pada hamba Allah dan Rasul dan para hamba Allah. Tidak, Allah lebih merahmati para hambanya. Rasulullah lebih mengasihi para hamba-hamba Allah daripada kita. Dan Allah menyuruh kita untuk berdakwah dengan cara yang baik, dan akhlak yang mulia, dan sopan santun, kalimat-kalimat yang baik. Karena Allah Maha mengetahui siapa yang Allah berikan hidayah, siapa yang tidak diberikan hidayah. Tugas orang menyampaikan dakwah itu adalah menyampaikan risalah Allah, menyampaikan pesan-pesan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugas seorang yang berdakwah, bukan memaksakan. Ya, kalau diterima baru dia itu menjadi baik, kalau ditolak dia tidak menjadi baik. Ya, dengan orang yang didakwai itu tidak. Dan sini pentingnya keikhlasan. Dan kita harus berjiwa besar. Ya, ketika seorang berdakwah, dia jumpai bahwa sedikit orang yang mengikutinya, jangan kecewa, jangan kecil hati. Ya, jangan kecil hati. Kita mengukur diri kita, siapa kita ini sebenarnya. Ada di antara para nabi itu tidak punya pengikut sama sekali. Ada di antara para nabi yang hanya ada satu orang, dua orang, tiga orang pengikutnya. Lalu apa yang menjadikan kita ini kecewa? Wong para nabi tidak kecewa. Mereka berdakwah walaupun tidak ada pengikutnya, karena mereka ikhlas. Mereka tidak mengharapkan suatu dari manusia. Mau ikut silakan, mau beriman silakan, tidak ya silakan. Toh masing-masing nanti akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Nah, ini hal-hal yang penting untuk menjadi pelajaran bagi kita. Dan berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikhlas. Ikhlas dalam menyampaikannya. Ikhlas dalam menerima risiko. Karena dakwah itu mesti ada risikonya. Kadang-kadang ditolak, kadang-kadang dikata-katai, kadang-kadang diusir, ya. Itu risiko dakwah. Ya. Jangan kemudian merasa, waduh, aku berdakwah kok tidak diterima. Ah, masih ada orang lebih mulia dari kamu yang mereka ditolak oleh umat-umat mereka, yaitu para nabi. Nah, dengan demikian, maka seorang da'i itu akan tetap berjiwa besar. Ya. Akan tetap berjiwa besar. Dia akan jalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan, sebatas apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dia tidak akan kecil hati, tidak akan kecil hati, tidak akan kecewa. Semua dikembalikan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah, kembali kepada pembahasan kita. Jadi seorang yang datang kepada Nabi Alaihissalam, dia meminta kepada beliau untuk menunjukkan suatu amal, untuk mengajarkan suatu amal ibadah yang dengannya dia masuk surga. Nah, Rasulullah menyebutkan yang pertama adalah kamu beribadah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat yang diwajibkan. Ya, wa tu'tiyaz zakat al-mafrudah. Kamu menunaikan zakat yang wajib. Ya. Kemudian yang keempat, wa tasum Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang haji. Sebagian ulama mengatakan kemungkinan ketika orang ini datang kepada Rasulullah SAW belum diwajibkan ibadah haji ketika itu. Atau yang kedua, perawi hadis ini jadi menyampaikan hanya sebagian saja. Dalam arti meringkas hadis ini. Ya, dengan ikhtisar. Dia menyampaikan yang penyampaian yang pendek. Nah, setelah Nabi SAW menyebutkan tentang empat hal ini, qal, kata orang itu, orang Arab dusun yang bertanya tadi, dia mengatakan wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, artinya demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la azidu ala hadha, aku tidak akan menambah dari empat hal ini, yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, menegakkan salat, ini salat lima waktu, menunaikan zakat, dan puasa di bulan Ramadan. Aku tidak akan menambah lebih dari ini. Falamma walla. Nah, ketika orang itu pergi, setelah dia mendapatkan jawaban dari pertanyaannya, qala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah, falyanzur ila hadha. Para siapa yang dia ingin untuk melihat salah seorang di antara ahli surga, maka lihatlah pada orang ini, yaitu orang badui tadi itu. Ya. Hendaknya dia melihat pada orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, dan apa yang dia mampu, terutama yang wajib dia kerjakannya, ya, maka itu sudah merupakan jaminan surga baginya. Jika dia benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sudah menjadi jaminan surga baginya. Hadis ini dari Sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini tentu ada sejumlah pelajaran, di antaranya adalah tentang kita mengetahui pentingnya pertanyaan. Orang yang tidak tahu hendaknya bertanya kepada orang yang mengetahui. Dan ilmu itu salah satu pintunya adalah dengan bertanya kepada orang alim. Kita melihat orang Arab dusun ini bertanya kepada Nabi alaihissalam. Ya. Maka bertanya adalah salah satu pintu ilmu. Yang bertanya kepada orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perilaku orang-orang Arab dusun yang mereka itu berani, tegas, bicara apa adanya, tidak banyak basa-basi, yaitu perilaku orang-orang Arab dusun. Ya. Mereka datang kepada Nabi SAW, bertanya pertanyaan yang gamblang, lantang, apa adanya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang keutamaan dan manzilah kedudukan sholat lima waktu. Juga zakat yang wajib dan puasa di bulan Ramadan. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa amal sebagai sebab. Sebagai sebab seorang dimasukkan surga Allah Ta'ala. Jadi amal ibadah yang diikhlaskan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai sebab seorang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang akhlak Rasulullah, bagaimana mulianya beliau dalam menerima orang-orang yang datang kepada beliau dari semua kalangan. Baik dari ahlul kitab yang datang kepada beliau, ataupun dari kaum muslimin, orang dari dusun, atau sahabat-sahabat beliau yang mulia. Ya, maka Nabi alaihi salatu wasalam selalu yang menghadapi atau menghadap mereka atau menerima mereka dengan cara yang terbaik. Dan beliau adalah contoh teladan bagi kita semuanya dalam segala hal. Ya. Bahwa Nabi alaihi salam adalah contoh teladan bagi kita. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang dari ahli surga yang berdasarkan pada hadis-hadis Nabi alaihissalam. Jadi dalam hal masalah menentukan orang ini ahli surga atau tidak, semua itu berdasarkan pada nas dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi saw. Adapun yang tidak disebutkan ya oleh Al-Quran dan Sunnah, maka jika orang-orang itu baik, beriman, taat pada Allah, dan seterusnya, maka kita berharap, ya, bahwa mereka termasuk orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin, ya, yang mungkin mereka juga berbuat kesalahan, berbuat dosa, selain dosa syirik, ya, maka kita tak berharap semoga Allah mengampuni mereka. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka ahli surga ditentukan dengan nas. Fulan di surga kalau ada nasnya. Adapun kita menentukan seseorang, wah fulan ini pasti di surga. Itu tidak dibenarkan. Tapi kita berharap semoga dia termasuk ahli surga. Adapun menentukan si A, si B, si C, selain dari nas-nas Quran dan Sunnah, dari Quran dan hadis, maka itu tidak dibenarkan. Jadi seorang itu masuk surga atau masuk neraka, apabila berita itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka kita beriman kepada hal itu. Bahwa fulan ini di surga yang disebutkan oleh Quran dan hadis, dan fulan ini di neraka yang disebutkan oleh Quran dan hadis. Adapun yang tidak disebutkan, maka bagi kaum mukminin kita berharap mereka ya dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada Allah, bagi orang-orang yang berdosa, ya tentu juga kita berharap semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun orang-orang yang sudah jelas dalam neraka, dari kaum kufar seperti Fir'aun dan yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Ta'ala atau disebutkan oleh Nabi SAW, maka kita wajib beriman bahwa mereka di neraka. Sebagaimana dalam nas Quran dan hadis Nabi SAW. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaAllah masih ada dua hadis ya pada pertemuan akan datang masih dalam bab ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya kira pembahasan tentang hadis-hadis Nabi dalam bab ini sementara sampai di sini. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam, dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LC/MHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya-jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baiklah, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Bandung ingin bertanya, Ustadz. Bagaimana seandainya di sebuah lembaga ada penghasilan yang dipotong zakat sekian persen? Bukankah zakat itu kewajiban perorangan, Ustaz? Atau kewajiban lembaga? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, tentang pertanyaan yang baru kita dengar bersama, sebetulnya memang dari pertanyaan yang baru kita dengar bahwa apabila suatu ya masyarakat kaum muslimin itu ada ya badan yang memang bertugas untuk memungut zakat, maka diberikan kepada yang memungut zakat. Dan ini telah dilaksanakan oleh Rasulullah dan para khulafa ar-rasyidun. Ada karyawan-karyawan, petugas-petugas yang memang bertugas untuk mengumpulkan zakat. Ya. Namun apabila tidak ada lembaga itu, ya, maka tentu setiap orang itu ya dia mengeluarkan zakat, menghitung hartanya, kemudian mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat. Adapun tentang lembaga tertentu yang kemudian dia memotong gaji misalnya sebagai zakat, ya, dan semaunya dia menentukan persentasinya, maka ini sebetulnya tidak dibenarkan. Karena harta itu milik seorang muslim, ya. Kalaupun dia keluarkan zakat, harus sesuai dengan ketentuan zakat. 2,5% ya 2,5%. Jangan lebih dari itu. Ya. Karena kalau lebih dari itu dan dia tidak ridho, berarti orang ini telah mengambil hak orang lain. Maka dari itu mari kita menempatkan suatu pada tempatnya. Nah, apa yang ditanyakan oleh yang bertanya tadi, jika memang badan ini dipercaya dan mereka jujur, ya, kemudian mereka juga menyalurkan kepada yang berhak dan mereka meminta zakat atau memotong zakat sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau lembaga ini semaunya dia, ya, memotong zakat sesuai kehendaknya dan tidak jelas dikemanakan zakat itu, maka sebaiknya seorang muslim tidak memberikan kepada lembaga tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Mul di Medan. Silakan Pak Mul. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana kita menyikapi seandainya ada teman kita yang berpura-pura masuk Islam. Jadi dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat dan kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Tetapi Ustaz, dia ada sholat gak mau sholat, puasa gak mau puasa. Jadi bagaimana sikap kita, Ustaz? Baik. Terima kasih. Semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Baik. tentang pertanyaan yang baru kita dengar dari Pak Mulya di Medan, bahwa tugas kita ya sebagai seorang Muslim kepada saudaranya seperti yang disebutkan tadi, ya kita tetap yang memberi peringatan, memberi nasihat yang baik, ya. Kalau saat sholat ya diingatkan, ya. Kalau dia sholat, alhamdulillah, dia menerima nasihat kita, maka kita bersyukur. Kalaupun tidak, kita jangan sampai putus asa. Sekali, dua kali, tiga kali, mungkin setiap hari kita ajak dia untuk sholat. Kita menyuruh dia untuk berpuasa kalau di bulan Ramadan. Ya, ini sebagai wujud dalam kita melaksanakan tugas kita. Itu memberi nasihat dan memberi peringatan. Kalau sudah berulang-ulang dan terus-menerus, misalnya, kalau dia tetap seperti itu, ya artinya kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Adapun selebihnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun, ya ketika dia memeluk Islam, kembali pada pangkuan Islam, ini masih sebagai satu poin yang perlu kita jaga, sehingga kita tetap berupaya agar dia tetap di dalam Islam, ya, tetap di dalam Islam, tetap dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau mungkin perlu diingatkan masalah kewajiban sholat, ya, mungkin kita dengan peringatan kurang diterima oleh orang tersebut, maka bisa juga dengan apa tulisan, atau mungkin dengan video-video pendek yang kita banyak jumpai di zaman kita, membicarakan tentang sholat, tentang orang meninggalkan sholat, dan yang lainnya, mungkin bisa juga kita berikan kepada beliau. Tapi intinya bahwa tugas kita hanya mengingatkan, menasihati, selebihnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz, kita akan coba angkat dari hamba Allah di Samarinda Ustaz. Ingin bertanya Ustaz, bolehkah zakat mal dibagikan dengan cara dicicil Ustaz, dan penerima, dengan maksud penerima tidak menggunakannya secara keseluruhan agar cukup untuk waktu yang lama, dan diberikannya sebelum waktu haul dan atau sesudah haulnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Mohon pertanyaannya diulangi. Baik Ustaz. Dari hamba Allah di Samarinda Ustaz, bolehkah zakat mal dibagikan dengan cara dicicil Ustaz, sehingga penerima ini bisa menggunakannya untuk waktu yang lama, dan diberikannya ini sebelum waktu haul atau sesudah waktu haulnya? Baik, pertanyaannya baik sekali. Permasalahannya adalah bahwa memang ini yang ada dalam realita kehidupan sebagian dari kita, bahwa memang kadang-kadang dititipkan uang zakat kepada seseorang misalnya, ya tidak langsung dihabiskan. Karena mungkin pada suatu saat, ya mungkin sebulan kemudian, ya dua bulan mungkin ada kebutuhan, maka disalurkan kepada yang membutuhkannya. Yang terpenting bahwa orang yang mempunyai zakat itu, yang berhak mengeluarkan zakat, dia itu sudah mengeluarkan zakat, ya. Maka ini insya Allah tidak mengapa. Ya, misalnya seorang menitipkan uang zakat itu kepada seseorang. Orang yang dititipkan ini, dia tidak dengan serta-merta membagikan pada kaum muslimin misalnya, pada yang berhak. Tapi dia memberikan, karena dia tahu bahwa orang-orang ini bakal membutuhkan, bakal ada kebutuhan yang lain. Maka wallahu alam, dalam jangka tertentu masih insya Allah dibenarkan. Tapi jangan kemudian dijadikan uang zakat itu mandek, ya, tetap tidak dijalankan. Ya, ini yang tidak dibenarkan. Jadi intinya bahwa kalau seorang dan pertimbangan bahwa mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh orang yang butuh, maka kemudian sebagian dari zakat itu tetap disimpan, dalam arti sudah jelas sudah dikeluarkan bilangannya ya, tapi belum semua diberikan pada yang berhak, karena masih ada mungkin orang-orang membutuhkannya, maka insya Allah selama pada jangka waktu tertentu, insya Allah masih dibolehkan. Ya, dan diusahakan tidak sampai tahun berikutnya, ya, tidak sampai tahun yang berikutnya. Ya, wallahu taala a'lam. Bisa juga pertanyaan ini ditanyakan kepada yang lainnya, pada para ustadz yang lainnya. Namun memang dalam realita sebagian kaum muslimin bahwa tidak semua zakat yang dikeluarkan tahun itu dihabiskan saat itu juga. Ini banyak yang melakukan demikian. Ya, tapi ada beberapa yang masih ditahan. Tapi itu bukan untuk ditahan, untuk digunakan. Namun untuk diberikan kepada orang-orang yang mungkin akan datang, masih membutuhkan, ada mungkin orang sakit, ya, butuh bantuan rumah sakit. Maka dari uang itu kemudian diberikan. Ini juga wallahu a'lam untuk pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan, ya, insya Allah, menurut hemat kami, masih pada batas yang wajar. Tapi kalau zakat disimpan, ditabung, sampai tahun berikutnya ya tidak dikeluarkan, ya ini yang tidak dibenarkan. Selama zakat itu masih dikeluarkan, maka insya Allah taala zakat itu ya meskipun tidak secara keseluruhan dikeluarkan, ada yang mungkin ditahan sedikit untuk beberapa keperluan kaum muslimin yang akan datang, ya maka pada jangka waktu tertentu insya Allah demi kemaslahatan itu masih dibolehkan. Adapun yang menahan kemudian mengembangkannya, ya, dari uang zakat itu, lalu kemudian dia tidak menyampaikan kepada yang berhak, maka ini hukumnya adalah haram dan tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Ya, hamba Allah di Tangerang Selatan. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustaz, seorang wanita kalau dia menjalin safar ya, itu baik dia umroh atau haji atau ke tempat yang lain. Itu ada batasan umurnya enggak Pak Ustadz? Dia itu harus ditemanin mahramnya gitu loh Pak Ustadz. Tuh. Baik. Ya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Baik, pertanyaannya bagus sekali dari ibu yang berasal dari Tangerang Selatan ya. Sejauh yang kami pelajari, wallahu ta'ala a'lam, memang tidak ada batas umur tertentu. Ya. Mungkin ini berkaitan dengan adanya kebijakan dari misalnya sebagian negeri ya, yang kemudian membuat satu peraturan, kalau seorang wanita itu pergi umroh, usianya sudah 65 tahun, maka tidak perlu mahram. Ya misalnya demikian, maka ini bukan hukum Allah dan Rasulnya, ini hanya peraturan manusia. Ya, sejauh yang kami pelajari bahwa seorang wanita yang akan bepergian itu, ya tidak dilihat, yakni umurnya, selama dia seorang wanita yang sudah balig dan dia memang harus bepergian dengan mahram, maka dia tetap berkewajiban untuk pergi dengan mahram. Kalaupun misalnya, wallahu a'lam, ada seorang wanita tua, ya sudah bukan usia nikah misalnya, ya atau seorang pergi dalam rangka ibadah umrah atau haji, ya maka kalaupun dia misalnya dia pergi karena ini banyak terjadi tanpa mahram, maka dia harus istighfar, harus banyak bertobat pada Allah Taala, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun umrahnya hajinya sah. Tetap sah. Tapi dia telah melanggar. Karena Rasulullah telah menyebutkan tentang tidak halalnya seorang wanita yang bepergian tanpa mahram. Dalam perjalanan disebutkan 3 hari, 3 malam. Ada satu riwayat 2 hari, 2 malam. Ada sehari semalam. Ya, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailatin illa ma'adhi mahramin. Tidak halal, kata Nabi Sallam, bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan Rasulnya untuk bepergian tanpa mahram dalam perjalanan sehari semalam. Ini contoh hadis tentang larangan Rasulullah. Maka kalaupun seorang melanggar, ya, misalnya, ya, seorang dia itu bepergian tanpa mahram, ya, maka hendaknya dia bertobat pada Allah Azza wa Jalla, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia telah berbuat satu dosa, ya. Dan ketika Allah dan Rasulnya menyuruh seorang wanita bepergian harus dengan mahram, ya, ini tentu ada hikmah yang besar di balik itu. Ada hikmah yang besar di balik hal tersebut. Namun sudah banyak orang melanggar masalah ini, dan ini termasuk musibah, ya. Banyak di antara kaum muslimin, wanita-wanita mereka bepergian tanpa mahram. Ya. Ini satu hal yang merupakan musibah, ya. Dan oleh karena itu marilah kita jangan menggampangkan masalah wanita bepergian tanpa mahram, ya. Saya pernah ditanya oleh salah satu travel umroh, travel haji, Ustaz, bagaimana seorang wanita yang dia itu, ya, ini apa namanya, pergi umroh tapi tanpa mahram dengan alasan bahwa travel yang lainnya juga tidak mensyaratkan mahram. Maka saya katakan pada yang memiliki travel itu, Anda jangan mengikuti yang lainnya. Ya, selama Anda punya prinsip tetap bahwa seorang wanita akan umroh atau haji harus dengan mahram, insya Allah Allah akan memberikan rezeki pada Anda. Jangan khawatir dengan masalah apa namanya kurangnya orang yang berminat dengan travel Anda. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena siapa bertakwa pada Allah, Allah memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Oleh karena itu juga kami tentu dalam hal dan kesempatan yang baik ini kepada teman-teman yang punya travel, ya, mohon perhatikan masalah ini, ya. Perhatikan masalah seorang wanita yang bepergian tanpa mahram. Ini hendaknya juga tidak gampang diizinkan. Ya, kita memberikan ketentuan dan Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Ya, jangan karena duit, karena ingin punya kuota umroh yang banyak, lalu kemudian kita tidak memperhatikan masalah-masalah yang diperhatikan oleh Islam. Ya, ini hal yang tentu kurang, yang tentu tidak baik dan tidak berkah dalam pekerjaan kita. Nah, oleh karena itu, kembali saya katakan kepada ibu yang bertanya bahwa sepengetahuan saya, tidak ada ketentuan umur bahwa pada umur tertentu seorang wanita boleh safar tanpa mahram. Sampai saat ini kami belum mendapatkan yakni keterangan atau dalil tentang masalah tersebut. Jadi kita kembali kepada hukum asal bahwa seorang wanita bepergian, ya, berapapun umurnya, dia tetap harus dengan seorang mahram. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan interaktif kita di pagi hari ini, pertanyaan dari Buyung di Surabaya ingin bertanya Ustaz, apakah zakat mal boleh berupa bahan-bahan sembako Ustaz? Dan apakah boleh juga seseorang meminta untuk mendapatkan zakat mal? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, tentang pertanyaan Bapak atau Saudara Buyung, ya, Surabaya, apa boleh zakat itu dalam bentuk sembako? Masalah ini pernah juga kami tanyakan. Maka jawaban dari sebagian ulama, ya, yang ditanyakan masalah ini, pada dasarnya zakat mal itu berupa harta yang dikeluarkan. Tetapi misalnya seorang mengetahui bahwa orang ini kalau diberikan zakat mal berupa duit akan dihambur-hamburkan, disalahgunakan, sementara dia itu butuh, istrinya butuh, anak-anaknya butuh, misalnya makanan, maka dalam kasus seperti ini sebagian ulama membolehkan, ya, memberikan zakat pada orang tersebut dalam bentuk misalnya beras, dalam bentuk sembako halal yang dibutuhkan. Ya, tetapi kalau kita tahu bahwa orang ini dia orang yang baik, artinya kalaupun dikasih duit dia akan memanfaatkan dari uang zakat dengan sebaik-baiknya, maka pada asalnya tetap memberikan dari uang dari harta berupa zakat mal tadi itu, berupa duit misalnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang ditanyakan, kalau seandainya seorang itu dia menyebutkan dan dia meminta zakat, maka apabila dia memang meminta zakat dan dia memberikan alasan mungkin karena dia punya hutang atau dia memang orang yang tidak mampu, ya, maka kita memberikan padanya. Adapun dia bohong atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang itu datang betul, datang kepada kita, dia mengatakan bahwa dia tidak mampu, dia punya hutang, ya, punya tunggakan sekolah anak-anaknya misalnya, dan dia betul-betul mungkin pekerjaannya juga belum, tidak dapat pekerjaan dan tidak punya penghasilan, maka dia berhak mendapatkan zakat. Ya, dia berhak mendapatkan zakat. Adapun seandainya dia itu bohong, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhukum dengan zahir. Atau mungkin kita mengenal orang lain yang mengetahui siapa orang tadi ini yang dia datang minta zakat dan dia mengatakan bahwa dia berhak. Siapa orang ini? Nah, mungkin kita bisa bertanya atau cari informasi dari orang lain tentang orang ini. Ya. Kalau orang yang lain yang kita tanya, oh betul, dia memang orang yang banyak kebutuhannya, ya, banyak anaknya, dia sementara kerjaan mungkin tidak ada kerjaan, maka dia berhak, maka kita tentu lebih mantap untuk memberikannya. Jadi intinya boleh. Seorang dia itu mengaku bahwa dia itu berhak mendapat zakat dan dia minta zakat, ya. Maka ini hal yang insya Allah tidak mengapa dan kita pun tentu bisa melihat orang itu, ya. Dari gelagatnya kadang-kadang kita bisa melihat. Karena memang sekarang ini zamannya banyak orang berbohong, ya. Banyak bohong, bilang begini dan begitu, ternyata ya tidak seperti apa yang dia katakan. Namun orang yang didatangi bisa melihat, mencermati tentang orang tersebut. Kalaupun dia memberikan dan sebetulnya bukan pada tempatnya, maka yang dosa itu adalah orang yang menerima. Dalam arti orang yang dia berbohong, ya, ketika dia mengatakan bahwa dia berhak menerima zakat. Jadi itu jawaban kami tentang dua pertanyaan dari penanya yang terakhir. Ya, aku qauli hadza wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingannya dalam sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi interaktif kita, Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum, Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mari kita terus belajar tentang Islam ini. Karena Islam adalah agama yang sangat luas, ya. Jadi ada hal-hal terutama yang masalah-masalah pokok yang kita jalani sehari-hari, hendaknya kita terus mempelajarinya, terus mengamalkannya, sehingga kita beramal di atas ilmu, ya, di atas ilmu dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya dan atas kebersamaan semua bersama kami. Semoga menjadi amal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Aku qauli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiru wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.